sederhana. Pilih aku. Jangan bingung-bingung sayang. Pilih saja aku. Aku ini sudah agar kaya. Hong Kong, Tokyo, Amerika, atau kita keliling dunia. Kecil. Pilih aku. Sayang, pilih saja aku. Nih, pegawai negeri. Mas sederhana di Perumnas. Anak cukup kuat, dapat pensiun lagi. Rumah cukup tua, dapat pensiun lagi.